Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati amalina Ma yahdihillahu falamudillalah Wa ma yubnin falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Kembali kita melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Sunan Mahjurah, di mana Syekh Hafidzallahu Ta'ala beliau mengatakan pada permasalahan yang berikutnya, wa kadzalika ittikhadhus sutrah, demikian pula di antara sunnah-sunnah mahjurah untuk mengambil sutrah bagi seorang yang mengerjakan sholat, yang mana ini merupakan perkara yang dianjurkan, disyariatkan apabila seorang mengerjakan sholat, maka hendaklah dia mengambil sutrah ketika mengerjakannya. Dan ini merupakan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau kita melihat kondisi keberadaan kaum muslimin ketika mereka masuki masjid, maka kita akan mendapati di mana mereka masuk ke masjid, mendatangi masjid, sholat di mana mereka inginkan untuk mengerjakan sholat tanpa mereka memperhatikan tentang sutrah padanya. Nah, itu kondisi kaum muslimin. Kalau kita melihat di masjid-masjid mereka ketika mereka masuk di dalamnya, maka kita melihat mereka mengerjakan sholat di mana mereka inginkan tanpa memperhatikan tentang sutrah. Nah, terkadang mereka sholat di tengah-tengah masjid, kadang mereka sholat untuk mencari tempat yang di situ ada kipas anginnya meskipun tidak ada sutrahnya. Terkadang di antara mereka sholat di tempat yang di situ merupakan lalu-lalangnya kaum muslimin untuk masuk ke dalam masjid. Nah, dan itu sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita saksikan dalam keadaan sunnah yang dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menganjurkan untuk seorang muslim ketika mengerjakan sholat untuk mengambil sutrah padanya dan mendekat kepada sutrah tersebut. Nah, dalam keadaan di sana sekian banyak hikmah yang akan didapatkan. Nah, di antaranya ya, dengan seorang mengambil sutrah ketika mengerjakan sholat, berarti dia telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya padanya terdapat kebaikan yang banyak. Nah, yang kedua ya, dengan seorang mengambil sutrah ketika salat, maka akan menjaga, melindungi salatnya dari kekurangan-kekurangan ya, dengan dia sholat mengambil sutrah ketika mengerjakan sholat. Nah, maka akan melindungi, menjaga kekurangan, bahkan bisa sesuatu menyebabkan batilnya sholatnya apabila lewat di hadapannya salah satu tadi tiga golongan makhluk ya, yang pertama anjing hitam ya, kemudian himar, kemudian yang ketiga seorang wanita. Apabila melewati salah satu dari tiga ini, maka akan menyebabkan batal sholatnya. Demikian pula Naam, tentunya yang demikian tersebut akan lebih memfokuskan seseorang dalam sholatnya. Ya, pandangannya akan terbatas terhadap sesuatu yang ada di hadapannya. Ya, tidak akan menjauh pandangannya melebihi dari apa yang di hadapannya ketika dia sholat dengan mengambil sutrah padanya. Al-Imamu An-Nawawi rahimallahu taala beliau mengatakan, menyebutkan di antara hikmah dari naam sutrah ini ketika seorang sholat di hadapannya, wa li annaha tasunu basaruhu au basarahu naam wa tamna'u syaitan al-mururu wa ta'arrub li ifsadi sholatihi kama ja'a fil hadis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan, dan sesungguhnya sutra tersebut akan menjaga, melindungi, ya, memelihara pandangannya. Demikian pula sutra tersebut akan mencegah syaitan untuk lewat di hadapannya dan akan menjaga, melindungi salatnya, ya, untuk dirusak oleh syaitan. Sebagaimana telah datang hadis yang demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallaha nukum la sutrah falyad'u minha la yaqta'u syaitan alaihi salatahu." Apabila salah seorang di antara kalian itu naam salat menghadap sutrah, maka hendaklah dia mendekat padanya sehingga syaitan pun tidak akan memutus, merusak salatnya ketika dia salat menghadap sutrah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka ini merupakan di antara hikmah dari sekian banyak hikmah ketika seorang salat naam dengan menghadap sutrah, mengambil sutrah padanya. Ya, dan ini merupakan sunnah yang dianjurkan, yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, yang ini teranggap sunnah mahjurah, banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Wa qala ba'du ahli al-'ilm, bahkan sebagian dari kalangan ahli al-'ilm mereka mengatakan, bal hadza wajibun, bahkan salat untuk menghadap sutrah itu adalah perkara yang wajib hukumnya, bukan perkara yang mustahabbah. Ketika seorang meninggalkan maka tidak berdosa, tidak. Bahkan sebagian dari kalangan ahli al-'ilm mereka berpendapat ini merupakan perkara yang wajib. Ketika seorang tidak mengamalkannya berarti dia terjatuh kepada perbuatan dosa. Huwa wajibun lis-shalah wa laisa biwajibin fis-shalah. Ini adalah merupakan kewajiban untuk seorang mengerjakan salat. Ya, sebelum seorang mengerjakan salat maka hendaklah berusaha untuk mencari sutra, mendekat padanya. Bukan kewajiban di dalam salatnya, yang berhubungan dengan salatnya, di dalam salatnya. Nah, kalau seandainya dimaksud ini kewajiban di dalam salatnya, lakana tarkuhu mubtilan lis-shalah. Tentunya ketika seorang meninggalkan perkara ini akan batil, tidak sah salatnya. Akan tapi yang dimaksud dengan di sini adalah kewajiban lis-shalah. Nah, yang dalam hal ini memang terjadi khilaf dari kalangan para ulama terkait tentang hukum, ya, sutra bagi orang yang salat. Apakah itu perkara yang diwajibkan ataukah perkara yang hukumnya mustahabbah? Terjadi khilaf dari kalangan para ulama. Dalam hal ini pendapat jumhur ulama, mereka berpendapat bahwasanya hukumnya sutrah bagi orang yang sholat adalah sunnah, bukan perkara yang wajib. Naam, di antara dalil mereka yang mereka jadikan sandaran dalam hal ini, naam, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu." Nah, apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap sesuatu yang sesuatu tersebut akan menghalangi dirinya dengan manusia supaya tidak lewat di hadapannya, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'u, maka apabila ada salah seorang yang hendak melewati di hadapannya maka hendaklah dia menolaknya. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." apabila salah seorang di antara kalian itu sholat menghadap sesuatu yang menghalangi dirinya dari manusia untuk lewat di hadapannya, maka konteks siap kalimat yang semacam ini, nah, sesuatu yang menunjukkan ya bahwasanya ada sebagian orang yang dia itu sholat tidak menghadap sesuatu, ada yang dia sholat menghadap sesuatu. Nah, ya, karena konteks yang semacam ini menunjukkan tidaklah semua manusia itu kaum muslimin ketika sholat mereka sholat menghadap kepada sutra. Hanya bagi mereka yang ketika sholat menghadap sutra, menghadap sesuatu, apakah bentuknya dinding ataukah tiang ataukah punggung saudaranya ataukah yang lainnya yang ia jadikan sutra, maka Rasulullah menganjurkan untuk berusaha menolak orang yang hendak lewat di hadapan. Ini sisi pendalilannya, menunjukkan tidak setiap orang yang sholat itu dia menghadap kepada sutra. Nah, konteks lafadz yang semacam ini, nah, menunjukkan tidak semua orang sholat menghadap sutra. Ya, didapati mereka sholat ada yang menghadap kepada sutra, ada yang tidak. Nah, ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dalil yang pertama yang dijadikan sandaran oleh mereka jumhur dari kalangan para ulama. Dalil yang kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Di mana Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan, "Aqbaltu raqiban ala himarin atanin wa ana yauma idzin qad nahastu ihtilam." Aku datang dengan berkendaraan keledai betina. Di saat pada waktu itu aku ya usianya mendekati usia baligh. Naam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli bin nas bi Mina ila ghairi jidarin. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau salat ya bersama kaum muslimin di Mina. Ya. Naam. Dalam keadaan tidak menghadap kepada dinding. Ila ghairi jidar. Ini syahidnya. Sisi pendalilan yang dijadikan oleh jumhur para ulama bahwasanya sholat menghadap sutra itu hukumnya mustahabbah. Di mana hadis ini menunjukkan Rasulullah tidak menghadap kepada sutra. Karena makna dari ghairi jidar, beliau tidak menghadap kepada dinding, yaitu beliau sholat dalam kondisi tidak menghadap kepada sutra. Nah, itu maksudnya, itu maknanya. Ya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga yang dijadikan naam dalil oleh mereka jumhur para ulama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad demikian pula Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi fadha'in laisa baina yadayhi syai'un." Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau salat di tanah lapang. Ya, dalam kondisi tidak ada di hadapan beliau sesuatu apapun, syai'un nakirah. Dalam konteks penafian, memberikan faedah umum, apapun tidak ada di hadapan Rasulullah. Apakah itu tongkat, tombak, dinding ataukah yang lainnya? Syai'un. Jelas ya sisi pendalilannya. Ini pendapat jumhur dari kalam ahlul ilm bahwasanya sutrah ya bagi orang yang sholat itu hukumnya adalah mustahabbah, bukan perkara yang wajib. Adapun pendapat yang kedua, pendapat sebagian al-Hanabilah, demikian pula pendapatnya Ibnu Huzaimah ya Asy-Syaukani, demikian pula Ibnu Hazm rahimahullahu taala dari kalangan ulama muasirin, Syekh Al-Albani, demikian pula Syekh Mukbil rahimahullahu taala, mereka berpendapat tentang wajibnya ya sutra bagi orang yang sholat dalam hal ini. Dalil mereka ya hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, naam ya, demikian pula yang lainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda dalam riwayat tersebut, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadanu minha. Apabila salah seorang di antara kalian itu salat, fal yusalli, maka hendaklah dia salat dengan menghadap kepada sutrah. Ya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam hadis ini. Demikian pula hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tusalli ya, na'am illa ila sutrah. Wa la tad'a ahadan yamur baina yadaika." Jangan salah seorang di antara kalian, janganlah engkau salat kecuali dalam kondisi engkau menghadap kepada sutrah, dan jangan engkau biarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Fa in aba faltuqatilhu fa inna mahul qarin. Kalau dia enggan, tetap mau lewat, perangi dia. Karena sungguhnya bersama dia itu ada qarin. Ya. Kembali perintah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang itu salat ya, kecuali dalam kondisi dia menghadap kepada sutra. Demikian pula hadis Sahal ibn Abi Hatmah. Naam. Radhiyallahu taala anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum falyastatir walyaqtarib." Naam. Ya, minas sutra. Apabila salah seorang di antara kalian itu sholat, maka hendaklah dia itu mengambil sutra, menghadap kepadanya dan mendekat kepada sutra tersebut. Fa inna syaitan yamurru baina yadayhi, karena sungguhnya syaitan itu akan lewat di hadapannya. Nah, ini di antara beberapa hadis ya, yang dijadikan sandaran oleh mereka sebagian ahli ilmu yang berpendapat tentang wajibnya bagi orang yang sholat untuk menghadap kepada sutra, ya, berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asal hukum perintah itu adalah wajib, kecuali ada sesuatu yang memalingkan dari asal hukum perintah tersebut kepada makna yang lainnya. Dalam keadaan tidak ada sesuatu yang memalingkan dalam hal ini dari perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi di sana ada athar yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara ta'liqan dalam sahih beliau dengan sighatul jazm dari Qurrah Ibnu Iyas rahimallahu taala, beliau mengatakan, ra'ani Umar wa ana usalli baina ustuwanataini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melihat diriku dalam keadaan aku salat di antara dua tiang, tidak menghadap kepada sutra. Ya, tidak menghadap kepada tiang tersebut, tapi sholat di antara tiang. Fa akhadha bi qafai fa adnani ila sutra fa qala sholli ilaiha. Maka Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pun memegang tengkukku, kemudian mendekatkan diriku kepada sutra. Saraya beliau mengatakan, sholli ilaiha, sholatlah engkau menghadap sutra ini. Naam. Dan yang zahir wallahu ta'ala alam shawab, pendapat naam ya, yang mengatakan wajib itu yang kuat, lebih kuat dalam hal ini, yang lebih rajih dibandingkan pendapat yang mengatakan bahwasanya sutrah bagi orang yang salat itu hukumnya mustahabbah. Ya, disebabkan karena asal hukum perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang wajibnya. Naam. Adapun dalil yang dijadikan oleh mereka jumhur dari kalangan ulama yang mengatakan bahwasanya adalah mustahabbah, maka hadits yang pertama, hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang naam lafadznya menyebutkan bahwasanya ya, apabila salah seorang di antara kalian itu salat menghadap sesuatu yang itu menghalangi dirinya dari manusia, yang ini lafadz konteks siak yang semacam ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang yang salat itu menghadap sutra. Naam, ya, sehingga tidak menunjukkan sesuatu yang wajib dalam hal ini. Ya, maka datang dalam riwayat yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri pula yang menunjukkan tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli." Lafadznya perintah. Demikian pula hadis-hadis yang lainnya yang menguatkan tentang hal ini, hadis Ibnu Umar yang tadi kita sampaikan. Ya, demikian pula Salih Ibnu Abi Hatmah. Ya, dan juga ada amalan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melihat ada seorang yang sholat tidak menghadap sutra, maka beliau mengarahkan untuk orang tersebut sholat menghadap sutra. Ini bantahan untuk hadis yang pertama yang dijadikan sandaran oleh jumhur para ulama tentang mustahabbah hukumnya naam sholat menghadap sutra. Ya. Adapun hadis yang kedua, naam, ya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mina ila ghairi jidar, dalam kondisi beliau tidak menghadap kepada dinding. Penyebutan ila ghairi jidar tidak melazimkan beliau tidak salat menghadap sutra, dalam kondisi tidak menghadap kepada sutra. Ya, tidak melazimkan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Dakir bin Aid, ya, dalam Ihkamul Ahkam syarah Umdatul Ahkam, beliau mengatakan la yalzam min adami jidar adamu sutra, tidak melazimkan tidak adanya dinding. Berarti tidak ada sutra ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat padanya. Demikian pula Ibnu At-Turkumani rahimallahu taala beliau mengatakan la yalzam min adami jidar adamu sutra, tidak melazimkan tidak adanya dinding berarti tidak adanya sutra. Nah, terlebih lagi, ya, di sana ada riwayat-riwayat yang menunjukkan merupakan kebiasaan Rasulullah SAW ketika beliau sholat di tanah lapang, beliau senantiasa sholat menghadap sutra, ditancapkan untuk beliau itu tombak. Nah, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiya SAW idha kharaja yawmal a'id, ya, naam, amara bil hirbah fatudha baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nasu ra'ahu wa kana yaf'al dhalika fis safar. Naam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau keluar untuk salat Id, maka beliau merintahkan untuk ditancapkan tombak yang diletakkan di hadapan beliau, yang kemudian beliau salat di hadapannya dan manusia salat di belakangnya, dan beliau melakukan tersebut ketika beliau safar. Naam, ya. Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari terkait tentang hadis Ibnu Abbas tadi, beliau menyebutkan di dalam bab, ya, riwayat tersebut disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Naam, ya, bab sutratul imam, sutrah man khalfahu. Sutrahnya imam itu sutrah bagi orang yang salat di belakangnya. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengomentari, ya, naam, penyebutan hadis Ibnu Abbas tadi yang beliau bawakan, beliau sebutkan dalam bab ini, beliau mengatakan seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari beliau membawa perkara ini kepada sesuatu yang menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ma'ruf, yang dikenal. Ya. Di mana beliau la yusalli fil fadha illa wal anaza amamahu. Tidaklah beliau salat di tanah lapang melainkan beliau itu salat dalam kondisi di hadapannya ada tombak yang dijadikan untuk sutra. Dari sini sehingga terbantahkan dalil yang dibawakan oleh jumhur mereka dari kalangan para ulama yang berhujah dengan hadis ini. Nah, adapun hadis yang ketiga yang dijadikan sandar oleh mereka jumhur para ulama, nah, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad Al-Baihaqi, shallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi wada laisa bainahu baina yadayhi syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat di tanah lapang dalam kondisi tidak ada sesuatu apapun di hadapan beliau. Nah, ya. Maka ini syarat jelas. Nah, tidak ada sesuatu apapun di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, ketika beliau salat di tanah lapang tersebut. Nah, ya, ini jadikan hujah oleh jumhur para ulama, ya, tentang bahwasanya sutrah bagi orang yang salat itu hukumnya mustahabbah. Akan tapi riwayat ini riwayat yang lemah. Di sana ada seorang rawi yang namanya Hajjaj Ibn Arta'ah, ya. Nah, dia ada seorang rawi yang lemah, fi dha'fun, ada kelemahan padanya, dan dia seorang mudallis. Sedangkan riwayat yang disebutkan ini adalah riwayat, ya, beliau dengan sighah an ana. Apabila seorang mudallis dia meriwayatkan dengan sighah an ana, maka riwayatnya itu tertolak. Naam, ya. Sehingga ketika riwayat ini riwayat yang lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hujah dalam permasalahan ini. Sehingga kesimpulannya, wallahu taala alam shawab, pendapat yang mengatakan sutrah itu wajib bagi orang yang salat Itu pendapat yang rajih, yang lebih kuat dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun sisa keterangan beliau kita sampaikan di kesempatan berikutnya binillahi ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallam barakallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.